padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Kau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti tahu. Engkau sebenarnya tahu, namun kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya menjalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang